wis wani beri belani sliramu. Malah citra ninggal aku, lu ngorang genah kabarmu. Teko kowe karo aku, opo pece atimu, rang rasane aku. Wis wani berkorban demi dirimu, malah lu mau ninggal tatu, minggat rang genah parah.